Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau masih berada dalam pembahasan hadis yang ke-24 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, kemudian beliau menyebutkan, ya qawluhu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Ya, seandainya orang-orang yang paling awal di antara kalian, ya, dan juga orang-orang yang ya datang kemudian. Ya, orang yang terdahulu dan orang yang datang kemudian. "Wa insakum wa jinnakum." Dan juga golongan manusia di antara kalian dan golongan jin di antara kalian. Qamu fi sa'idin wahidin. Yang mereka semua berdiri di satu tempat yang tinggi, fasa'aluni. Ya, kemudian mereka yang memohon kepadaku. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu. Ya, kemudian aku mengabulkan ya, setiap manusia permohonan mereka. Ya, aku mengabulkan setiap permohonan dari setiap manusia tersebut. Ma naqasa dzalika mimma indi. Maka itu tidak akan ya, membuat apa yang aku miliki atau kekayaanku itu berkurang. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya, melainkan hanya seperti berkurangnya ya air samudra yang dicelupkan kepadanya sebuah atau sebatang jarum. Al-muradu bihadha, yang dimaksud dengan hadis ini, dzikru kamali qudratihi subhanahu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kesempurnaan dari kekuasaannya. Wa kamali mulkihi, dan juga kesempurnaan dari kerajaannya. Wa anna mulkahu wa khazainahu la tanfadu wa la tanqusu bil ata'i. Dan juga di hadis ini ya Allah menyebutkan bahwa kerajaannya dan juga segala apa yang ada di dalam kerajaannya tersebut itu tidak akan habis dan juga tidak akan berkurang dengan mengabulkan permintaan. Walau a'tal awwalina wal akhirina minal jinni wal insi jami'a ma sa'aluhu fi maqamin wahidin. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada seluruh orang yang terdahulu dan juga seluruh orang yang datang kemudian, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia, seluruh apa yang mereka minta ya di satu tempat atau di tempat yang sama. Wa fi dzalika hasun lil khalqi ala su'alihi. Dan di dalam hadis ini itu juga terdapat ya anjuran kepada makhluk ya supaya memohon kepada Allah. Wa inzali hawa ijihim bihi, dan juga yang memohon ya supaya hajat atau mohon hajat-hajat mereka kepada Allah. Kita lanjutkan. Wa fis sahihaini, dan di dalam as-sahihain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a. Ya, tangan Allah itu penuh. La tughiduha nafaqatun sahha'ul laila. Ya, atau la taghiduha nafaqatun sahha'al laili wan nahari. Ya, jadi tangan Allah penuh itu tidak berkurang walaupun senantiasa dinafkahkan ya pada malam hari dan atau pada ya malam hari dan siang hari. Kita lihat catatan kaki. Yadullahi sahha'u. Oh, berarti ini khabar ya. Berarti tadi betul sahha'u al-laila wan nahara. Ya, jadi yadullahi mal'a la taghiduha nafaqatun sahha'u al-laila wan nahara. Al-laila wan naharanya yang menjadi dzaraf. Yadullahi sahha'u, ya tangan Allah sahha'u. Apa yang dimaksud dengan sahha? Ai da'imatus sab da'imatus sabbi wal hatli bil ata'i. Yang dimaksud dengan sahha itu adalah terus-menerus ya menuangkan dan mencurahkan pemberian. Ya unzur an-nihayata. Ini dapat dilihat dari an-nihayata. Ya kita lihat di atas. Jadi yadullahi mal'a la taghiduha nafaqatun sahha'ul laila wan nahara. Ya tangan Allah itu penuh. Ya, tidak akan berkurang dengan nafkah dan terus-menerus memberi ya, dalam atau pada malam hari dan siang hari. Afara'aitum madza anfaqa mundzu khalaqas samawati wal arda. Ya, tahukah kalian apa yang telah Allah nafkahkan ya, sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Ya sesungguhnya seluruh pemberian itu tidak mengurangi apa yang ada di tangannya sedikit pun. Ya. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Bukhari dan atau oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rahimahumallahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yanqus dhalika mimma indi. Ya. Itu tidak akan mengurangi apa-apa yang aku miliki atau kekayaanku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Melainkan seperti ya berkurangnya air samudra yang dicelupkan kepadanya ya sebatang jarum. Litahqiqi anna ma indahu la yanqusul ya la yanqusul battata. Ya litahqiqi anna ma indahu la yanqusul battata. Ini untuk menegaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah, apa yang Allah miliki itu tidak akan berkurang sama sekali. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ya, apa yang ada pada kalian itu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah itu tetap kekal. Ya, dalam surat An-Nahl ayat ke-96. Ya fa innal bahra idza ghumisa fihi fa innal bahra idza ghumisa fihi ibaratun thumma ukhrijat. Karena laut itu jika dimasukkan ke dalamnya sebuah jarum kemudian dikeluarkan. Lam yanqus minal bahri bidzalika syai'un. Ya, maka tidak akan berkurang air yang ada di dalam samudra tersebut sedikit pun. Wa hadza li'anna al-bahra la yazalu tamutuhu miyahud dunya wa anharuhal jariyatu. Ya, dan itu karena yang namanya laut itu terus-menerus ya, menampung air yang ada di dunia dan juga ya, menampung air ya, sungai yang mengalir. Famahma ukhidha minhu lam yanqushu syai'un. Ya. Sehingga misalkan ya atau ketika diambil darinya air, itu maka tidak akan berkurang sedikit pun airnya. Li'annahu yamutuhu ma huwa uzida mimma ukhidha minhu atau azyadu. Ya, li'annahu yamutuhu ma huwa azyadu mimma ukhidha minhu. Ya. Karena ya jumlah air yang bertambah di dalamnya itu lebih banyak daripada yang diambil darinya. Wa hakadha ta'amul jannati wa ma fiha. Ya, demikian pula ya makanan yang ada di dalam surga ya dan juga apa-apa yang terdapat di dalam surga. Fa innahu la yanfadu. Ya, maka itu semua tidak akan habis. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ya, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 32 dan 33. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad bayyana fil haditsi alladzi akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ya, dan sungguh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, apa yang beliau jelaskan? As-sabab alladzi li ajlihi la yanqusu ma indallahi bil ata'i. Yang mengenai sebab yang membuat ya kekayaan Allah itu tidak akan berkurang walaupun ya diberikan kepada makhluk ya biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya biqaulihi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dzalika bi anni jawadun wajidun majidun. Itu semua karena aku adalah maha pemurah, ya, kemudian maha kaya, ya, dan juga maha terpuji. Af'alu ma uridu. Ya, aku melakukan apa saja yang aku kehendaki. Ato'i kalamun wa'adabi kalamun. Ya, pemberianku adalah firman dan azabku adalah firman. Innama amri li syai'in idza aradtu an aqula lahu kun fayakuna. Ya. Ya, sesungguhnya ya jika aku menghendaki sesuatu ya untuk terjadi maka aku cukup mengatakan jadilah. Maka hal tersebut akan terjadi. Ya, kita akan melihat catatan kaki. Hadza juz'un min riwayatit Tirmidzi wa Ibnu Majah li haditsi Abi Dzarrin. Ini merupakan sebagian dari riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ya, dari hadis sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wa qad taqaddama takhrijuhu qariban. Yang takhrijnya itu telah berlalu ya belum lama ini. Kita kembali ke atas. Kemudian la takhdu'anna li makhluqin ala tama'in Ya, janganlah engkau tunduk ya kepada makhluk karena ketamakan, ya. Fa inna dzaaka mudirrun minka bittini. Karena itu dapat berbahaya bagimu atau berbahaya bagi agamamu, merugikan agamamu. Wastarziqillaha mimma fi khazainihi, ya maka mohonlah rezeki kepada Allah ya dari kekayaan Allah, ya dari perbendaharaan Allah. Fa innama hiya bainal kafi wan nuni, ya karena perbendaharaan itu semua itu hanya ada di antara kaf dan nun, maksudnya adalah kun. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya Rasulullah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Ya wahai hamba-hambaku, ya sungguh akan aku jaga ya amalan-amalan kalian, ya bagi kalian. Kemudian aku akan memberikan balasan terhadap amalan-amalan tersebut. Ya, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabb kita semua. Ya'ni annahu subhanahu yuhsi a'mala ibadihi. Ya. Ya'ni annahu subhanahu yuhsi a'mala ibadihi. Ya, maksudnya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menghitung, ya yuhsi, menghitung amalan-amalan dari para hamba. Thumma yuwafihim iyyaha biljazai alaiha. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan, ya, balasan dengan untuk mereka dengan pahala yang setimpal. Wa hadza kaqaulihi. Yes, ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya. Yeah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat ke-7 dan ke-8, yaitu wahai orang-orang yang kafir, ya, janganlah kamu ya mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan mengikuti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang beriman, ya bertaubatlah kepada Allah dengan ya taubatan nasuha, itu taubat yang semurni-murninya. Ya, semoga Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Seraya mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ya sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan itu telah tertulis. Dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, ya pahala, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, ya berarti keburukan, maka janganlah ia mencela, ya melainkan dirinya sendiri. Isyaratun ila annal khaira kullahu minallahi. Ya, ini merupakan isyarat bahwa kebaikan itu seluruhnya berasal dari Allah. Fadlun minhu ala abdihi, yang merupakan karunia yang berasal dari Allah kepada hambanya. Min ghairi istihqaqin lahu. Ya, padahal hamba itu tidak berhak untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ya. Wa syarra kullahu min indi bani adama minattiba'i hawa nafsihi. Dan ini juga isyarat bahwa ya keburukan itu keseluruhannya itu berasal dari ya anak Adam karena mengikuti hawa nafsunya. Kama qala jalla jalaluhu, ya sebagaimana firman Allah jalla jalaluhu, ma asabaka min hasanatin faminallah. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Ya, apa saja nikmat yang kamu peroleh, maka itu berasal dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu berasal dari ya, kesalahan dirimu sendiri. Dalam surat An-Nisa ayat ke-79. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا أَرَادَ تَوْفِيقَ عَبَدٍ wahidayatahu, ya, arada taufiq abadin wahidayatahu, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu jika menghendaki untuk memberikan taufik kepada hamba dan juga memberikan hidayah kepadanya, a'anahu wa waffaqahu li ta'atihi. Maka Allah akan menolong hamba tersebut dan juga memberikan taufik kepadanya untuk melakukan ketaatan. Fakana dzalika fadlan minhu. Ya, maka itu merupakan ya karunia dari Allah. Wa idza arada khudlan 'abdin. Ya, dan jika Allah menghendaki ya hamba itu ditelantarkan, wa kalahu ila nafsihi. Ya, maka ya Allah akan ya menyerahkannya hamba tersebut kepada dirinya, kepada nafsunya. Wa khalla bainahu wa bainaha. Ya, dan juga ya meninggalkan ya antara dirinya, antara hamba tersebut dengan hawa nafsunya tersebut. Fa aghwahu syaitanu. Ya, maka setan itu menyesatkannya, li ghaflatihi an dzikrillahi, ya karena kelalaiannya, ya kelalaiannya dari mengingat Allah. Ya, sebagaimana Allah firmankan, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya, serta menuruti hawa nafsunya dan ya adalah keadaannya itu telah melampaui batas. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ya wa kana dzalika 'adlan minhu. Ya, dan itu merupakan keadilan dari Allah. Fa innal hujjata qa'imatun 'alal 'abdi bi inzalil kitabi. Ya, karena hujjah itu telah ditegakkan di hadapan hamba dengan yang menurunkan kitab. Wa irsalir rasuli, dan juga dengan diutusnya rasul. Fama baqiya li ahadin minan nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusuli. Ya, maka tidak tersisa ya satupun di antara manusia, atau tidak tersisa lagi ya hujjah atau alasan bagi seorang manusia setelah diutusnya para rasul. Wa qad akhbarallahu ta'ala an ahlil jannati. Ya, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah mengabarkan mengenai penduduk surga. Annahum yahmadunallaha ma razaqahum min fadlihi. Ya, bahwa mereka memuji Allah atas ya karunia yang dirizkikan oleh Allah kepada mereka dari atau atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Faqala, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ya, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk jika Allah tidak memberikan kami petunjuk. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-43. Waqala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Ya, dan mereka mengucapkan, ya, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini. Sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-43. Waqala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Ya, jadi alladzi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Dan mereka berkata, ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya ya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga dengan karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Dalam surat Fatir ayat 34-35. Wa akhbara an ahlin nari. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengkhabarkan mengenai penduduk neraka. Annahum yalumuna anfusahum. Ya, bahwasanya mereka itu mencela diri mereka sendiri. Wa yamqutunaha asyaddal muqti. Atau asyaddal maqti. Ya, wa yamqutunaha asyaddal maqti. Ya. Bahwasanya mereka itu mencela diri mereka sendiri dan mereka sangat ya murka terhadap diri mereka. Faqala ta'ala, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waqala asyaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. ya. Waqala syaitanu lamma qudiyal amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Ya, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ. Ya. Dalam surat Ibrahim ayat ke-22, dan setan berkata, ya, ketika hisab itu telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah berjanji kepada kalian, tetapi aku melanggarnya. Aku sama sekali tidak memiliki kekuasaan terhadap kalian, melainkan aku hanya sekedar menyeru kalian, lalu kalianlah yang mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kalian mencelaku, akan tetapi celalah diri kalian sendiri. Ya, demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.